تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian dari sifat mereka juga, ya, dari sifat kaum munafikin ini, ya, mereka selalu mencari-cari celah kejadian-kejadian yang menimpa kaum mukminin dan bergembira dengan musibah yang menimpa mereka. Ya, kalau terjadi musibah, masya Allah, bergembira, ya, bergembira dengan musibah tersebut. Kalau misalnya kaum mukminin itu dapat kejelekan, dia bergembira. Tapi kalau kaum mukminin mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemenangan, dia bersedih. Dia bersedih akan hal tersebut. Dan ini dari sifat mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iya. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kalian ditimpa kebaikan, itu akan membuat mereka menjadi tidak enak, menjadi jelek. Iya. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian tertimpa dari kejelekan, maka mereka sangat berbahagia, sangat bergembira dengan hal tersebut. Ini sifat kaum munafikin diterangkan di surah Ali Imran. Dan di tempat yang lain, di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan alladzina yatarabbasuna bikum. Kaum munafikin itu orang-orang yang selalu mengintai kalian. Fain kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Kalau kalian dapat kemenangan dari Allah, kaum munafikin langsung merapat. Mereka berkata, bukankah kami bersama kalian? Ya. Kalau dapat kemenangan dalam peperangan, nah itu banyak. Nanti ada harta rampasan perang, ada ini, macam-macam. Jelas ya? Macam-macam. Iya. Tapi, wa in kana lil kafirina nasibun, qalu alam nastahwidkun. Alam nastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Iya. Kalau kaum kafir yang dapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami sudah memperingatkan kalian dan melarang kalian? Jelas ya? Ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh kaum munafikin. Ya, nasallallahu alaihi wasallam.